Maafkanlah diriku kasih, ini semua kulakukan demi kehormatan ayahmu beserta keluargamu. Maafkanlah diriku kasih. Lupakanlah diriku sayang, jangan kau pikirkan dan kau kenang-kenang. Kau tak mengerti perasaan diriku yang ditinggalkan. Mungkin takkan kisah cinta guys dan Maya, dua insan yang rela mati berkubur di Sahara demi cinta suci sejati ini.